ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في دين أعزكم الله InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Do'il Kitabi wa Sunnah. Pembahasan kita masih pada Kitabul Hudud. Ya. Telah dijelaskan bab yang kedua berkaitan dengan hukuman zina. Ya. Telah dijelaskan makna daripada zina dan juga hukum zina serta bahaya dosa zina, bahaya dosa zina, keburukannya dan kerusakannya. Nah, zina telah dijelaskan termasuk di antara dosa yang sangat besar, dosa yang sangat jelek, dan juga dosa yang bahayanya sangat besar, baik kepada setiap individu manusia dan juga sehingga Allah subhanahu wa ta'ala melarang untuk mendekati zina, melakukan perkara-perkara yang bisa mengantarkan kepada zina. Allah mengatakan, wala taqrabu zina, janganlah kalian mendekati zina. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan juga jalan yang buruk. Ya. Ini saja sudah diharamkan, apalagi melakukannya. Kalau kita lihat sekarang ini, banyak orang yang terjatuh kepada zina. Ya. Mendekati zina. Nah, pacaran misalkan, berdua-duaan, laki-laki dan perempuan bukan mahramnya. Nah, ya. Atau melihat lawan jenis dengan pandang syahwat dan lain sebagainya, malah bukan mahramnya. Ini di antara perkara-perkara yang bisa mengantarkan kepada zina. Nah, Nabi SAW menyebutkan bahwa ini merupakan aurat kepada kaum laki-laki. Ma taraktu ba'di fitnatan adharu 'ala rijali minan nisa. Itu fitnah, satu utabat. Nah, pertabaruj, pamer aurat, dan yang semisalnya. Fitnah yang sangat besar. Selantiasa menjaga dan berusaha menjaga kehormatan dirinya, maka Allah subhanahu wa ta'ala yasta'fif yu'iffahu Allah. Barang siapa yang berusaha menyelamatkan dirinya dari zina, tidak mendekati faktor-faktor penyebab, maka akan menjaga dirinya. Nah, yu'iffahu Allah wa ta'ala, supaya dijaga kehormatan dirinya, baik dari zina. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, aku meminta kepadamu dan juga memohon agar terjaga kehormatan dirinya. Ya. Orang yang terjatuh kepada zina, rendah. Ya. Hina. Nah, sehingga Allah mengatakan tadi, innahu kana tawwa sabila. Sesungguhnya zina adalah perbuatan yang keji, jalan yang buruk, jalan yang jelek. Nah, al-mas'alatu as-saniyah hadduz. Masalah yang tentang hukuman zina. Ya. Yang bahaya ya, dosa zina sudah kita baca. Belum. Sampai hukum zina. Baik. Pembahasan kita sampai hukum zina. Termasuk di antara dosa besar. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Ibnu Mas'ud, ya Allah, ayu dambi a'bam, dosa apa yang paling besar? Rasul mengatakan, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala, padahal Allah yang menciptakanmu. Dosa besar. Melakukan kesyirikan kepada Allah. Dalam keadaan Allah yang menciptakannya, Allah yang mengatur, Allah yang memberi rezeki kepadanya, tapi dia mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dosa besar. Ibnu Mas'ud bertanya lagi, summa ayyun, kemudian apa lagi di antara dosa-dosa yang besar? Ang taqtula waladaka khasyatan ayyud imma ma'aka. Engkau membunuh anakmu dikarenakan engkau khawatir, ya, dia makan bersamamu. Ini pun termasuk di antara dosa besar. Ya. Membunuh anak dikarenakan khawatir dia makan bersamamu. Terjadi pada zaman jahiliyah. Ya. Sebagian mereka membunuh anak-anaknya, bahkan memendam, mengubur hidup-hidup anaknya. Ya. Banyak sebab. Di antara sebabnya yang disebutkan tadi, takut miskin dengan memiliki anak. Apalagi anak perempuan. Ya. Bagi mereka dianggap suatu kehinaan. Nah, sehingga ketika lahir anak perempuan, ya, pilihannya apakah dibiarkan dalam keadaan terhina atau dikubur hidup-hidup. Ayumsikuhu ala hun am yadussuhu fit turab. Ini keadaan orang-orang jahiliyah. Nah, ada juga yang kita sebutkan tadi, membunuh anak-anaknya dikarenakan takut miskin. Ya, takut miskin, nanti anaknya harus makan dan lain sebagainya. Kemudian dia membunuh anaknya. Ya. Baik anaknya masih dalam perut ibunya, berupa janin, dengan aborsi dan semisalnya. Ya. Atau ketika masih kecil. Nah, termasuk di antara dosa besar. Taqtula waladaka khasyatan ayyat amama'aka. Membunuh anakmu khawatir, ya, dia makan bersamamu. Kemudian Ibnu Mas'ud bertanya lagi, summa ayun, kemudian apa lagi wahai Nabi? Qala antazniya bihalilati jarik. Engkau berzinah dengan istri tetanggamu. Ini dosa yang sangat besar. Nah, zina dosa yang sangat besar. Apalagi zinahnya dengan istri tetangga. Ya. Nah. Berzina dengan puluhan wanita. Ya. Ini lebih ringan daripada berzina dengan satu istri tetangga. Walaupun kedua-duanya dosa besar tentunya. Tapi berzina dengan istri tetangga ini lebih besar lagi dosanya. Nah, kenapa dikatakan tadi menyakiti hati tetangganya? Padahal tetangga memiliki hak yang besar untuk dihormati, dimuliakan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Rasulullah mengatakan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangga. Tidak boleh kita menyakiti tetangga. Nah, yang seharusnya kita muliakan tetangga. Sementara ketika seorang berzina dengan istri tetangganya, berarti dia telah menyakiti tetangganya. Nah, sehingga dosanya pun sangat besar. Wa ijma'al ulama ala tahrimihi, dan ulama sepakat tentang haramnya perzinahan. Poin yang ketiga tentang khuturatu jarimati zina. Wa shana'atuha wa mafasiduha. Bahaya dosa zina. Keburukannya dan kerusakannya. Az-zina min a'dhamil jara'imi wa ashna'iha wa aktsariha khataran al-afradi wal mujtama'at. Zina merupakan dosa yang sangat besar dan dosa yang sangat jelek. Dosa yang paling banyak bahayanya kepada individu-individu manusia dan masyarakat. Ini zina. Nah, banyak bahayanya kepada individu dan juga masyarakat. Lima yatarattabu alaihi min ikhtilatil ansab. Dikarenakan dampak sebab dari perzinahan itu diantaranya ikhtilatul ansab. Bercampurnya nasab-nasab. Nggak jelas. Anak ini anak siapa? Bagaimana nasab anak ini? Nah. Mimma yu'addi ila diya'il hukuk inda tawarus. Yang menyebabkan tersia-siakannya hak-hak indah tawarus ketika saling mewarisi. Ya jelas ini anak siapa? Apakah mewarisi ataukah tidak? Nah, anak hasil perzinahan, pendapat yang kuat, bahwasannya ayahnya tidak saling mewarisi dengan anak zinahnya. Ayah biologisnya tidak mewariskan kepada anak hasil zinahnya, begitupun sebaliknya. Nah, wadiyat ta'aruf, dan juga tersia-siakannya ta'aruf, saling kenal mengenal. Nah, ini ketika perzinahan. Wattanasur al-haq. Dan tersia-siakannya. Saling menolong terhadap kebenaran. Wahuwa sababun fi tafakkukil usrah. Zina merupakan sebab hancurnya rumah tangga. Ketika terjadi perselingkuhan, istrinya berzina dengan laki-laki yang lain, atau sebaliknya, suaminya berzina dengan laki-laki yang lain, rusak rumah tangganya. Wadiyaul abna, tersia-siakannya anak-anaknya. Wasu'u tarbiyatihim, jeleknya pendidikan mereka. Wafasadu akhlakihim, rusaknya akhlak mereka. وفيه تغيير بالزوج. Dan pada perjanjian ini tagrir bizauj, ada unsur penipuan kepada suami. Id qad yantaju an zina hamlun. Kadang-kadang dari zina ini menghasilkan kehamilan. Istri berzina dengan orang lain. Suami mengira itu adalah anaknya, padahal anak orang lain. Karena suami tertipu. Fayurabbi zawj ghayra ibnihi. Sehingga sang suami dia mendidik, memelihara, padahal bukan anaknya. Nah, ini banyak terjadi. Seorang suami dia mengira istrinya hamil anak darinya. Ternyata istrinya berzinah dengan orang lain dan itu anak orang lain. Wa adraruhu katsiratun la yakhfa atharuha fil afradi wal mujtama'at. Yang jelas kemudaratan daripada zina itu banyak sekali. Dampaknya tidak tersamarkan bagi tiap individu dan juga masyarakat. Secara akal pun masyarakat menganggap zina itu perbuatan yang keji, perbuatan yang jelek. Dikatakan tadi dampak negatifnya sangat banyak sekali. Kemudorotannya sangat banyak sekali. Min diya'i wan hilal wa tafakkuk. Nah, kemudorotnya biasanya menyiak-nyiakkan tadi. Menyiak-nyiakkan anak, suami menyiak-nyiakkan hak istrinya, istri menyiak-nyiakkan hak suaminya. Wan hilal dan juga kelemahan dan kehancuran. Ini kemudaratan-kemudaratan daripada perzinahan. Lidha haddara minhul islamu asyadda tahdir. Oleh karena itu, Islam memperingatkan dari zina dengan peringatan yang sangat keras. Diperingatkan dengan peringatan yang sangat keras. Bahkan diberikan hukuman-hukuman sangat keras. Warattaba al-tikabihi asad al-uqubah. Dan memberikan hukuman bagi yang melakukannya dengan hukumannya sangat keras. Di dunia dan juga di akhirat. Kama sayati bayanuhu, sebagaimana akan datang penjelasannya. Penjelasan tentang hukuman-hukuman bagi pelaku zina. Suatu dosa yang disebutkan hukumannya di dunia ataupun di akhirat, ini menunjukkan bahwa dosa itu adalah dosa besar. Sehingga hati-hati dari perzinahan. Nah, bahkan Rasulullah pun menyebutkan bagian anggota tubuh kita pun ada bagian zina. Mata kadang-kadang berzina. Nah, ketika melihat lawan jenis yang bukan mahramnya dengan syahwat, baik secara langsung ataupun melalui gambar-gambar, video-video dan semisalnya, matanya telah berzina. Telinga pun demikian. Mendengar suara perempuan yang bukan mahramnya, menikmatinya. Nah, lemah lembut suaranya, dari sifatnya nyanyian-nyanyian perempuan yang bernyanyi atau yang semisalnya. Nah, begitupun tangan, bagi bagian dari zina, menyentuh perempuan yang bukan mahram dan lain sebagainya. Yang lebih parah lagi, zina berkenaan dengan farji. Dosa yang sangat besar, sehingga kita jauhi. Dan juga tadi, sebab-sebab yang bisa mengantarkan kepada zina, jauhi. Nah, المسألة الثانية حد الزنا. Pembahasan yang kedua berkaitan dengan hukuman zina. La yakhlu halul zani min ahadi amroi. Keadaan orang yang berzina tidak lepas dari salah satu di antara dua perkara. Yang pertama, ayyakuna muhsanan. Yang pertama, orang yang berzina dalam keadaan muhsan. Ya, telah menikah. Kemudian dia berzina. Ini muhsan. Yang kedua, aw yakuna ghaira muhsanin. Atau keadaan yang kedua, yang berzina, ya, bukan dalam keadaan muhsan, dalam keadaan belum menikah, kemudian dia berzina. Dia memiliki hukum tersendiri. Nah, awalan yang pertama, az-zani al-muhsan. Orang yang berzina, ya, yang dia muhsan. Wa yustaratu lil-ihsani al-mujib lil-had asyurutu taliyah. Disyaratkan, ya, bagi ihsan, nah, orang yang berzina dalam keadaan muhsan, yang mengharuskan hukuman, syarat-syarat berikut ini. Yang pertama, ayah sulaminhu al-wad'u fil qubul. Ya. Seorang yang berzina tadi, ya, dia telah melakukan hubungan suami istri pada farjinya. Wadzalika bi ayyata qaddama lizani wazaniyah wad'un mubahun fil farji. Maknanya, si pezina tadi, baik laki-laki ataupun perempuan, ya, sebelumnya dia telah melakukan hubungan suami istri yang sifatnya mubah pada farjinya. Dapat ya? Orang yang disebut dengan zani muhsan, yang berzina dalam keadaan muhsan, dia sebelumnya telah menikah. Ya. Telah melakukan hubungan suami istri dengan istrinya. Atau dengan suaminya. Ya. Yang mana hubungan ini hubungan yang sifatnya mubah. Nah, halal. Ya. Kemudian setelah itu dia berzina dengan laki-laki yang lain yang bukan suaminya, atau berzina dengan perempuan yang lain yang bukan istrinya. Ya. Syarat yang kedua, ayyakuna al-wad'u fi nikahin sahih. Ya. Hubungan suami istri yang dia lakukan ini pada pernikahan yang sahih. Ya. Pada pernikahan yang sah. Nah, adapun kalau pernikahan yang tidak sah, ya, nikah tanpa wali misalkan atau lain sebagainya, nah, kemudian setelah itu dia berzina dengan yang lainnya, maka belum dinyatakan zani al-muhsan. Nah, ini syarat yang kedua, ya, hubungan suami istri yang dilakukannya pada pernikahan yang sah. Nah, yang ketiga, ayyakuna ar-rajulu wal mar'atu halal wad'i balighaini hurwaini aqilaini. Ya, laki-laki dan perempuan ketika melakukan hubungan suami istrinya dalam keadaan dua-duanya balig dan juga dalam keadaan merdeka dan dalam keadaan berakal. Ini tiga syarat, ya, dinyatakan zani al-muhsan. Orang yang berzina dalam keadaan dia muhsan. Ya. Tadi disebutkan, nah, orang yang berzina ini, dia sebelumnya telah melakukan hubungan suami istri yang sifatnya halal. Ya, yang sifatnya halal pada farji. Nah, kemudian setelah itu dia berzina dengan yang lainnya. Disebut dengan zani muhsan. Ya. Dan juga tentunya Ketika dia melakukan hubungan suami istri yang sifatnya halal tadi, dikarenakan pernikahan yang sah. Ya. Bukan dikarenakan pernikahan yang batil. Nah, kemudian juga saat yang lainnya, ketika dia melakukan hubungan suami istri, dalam keadaan kedua-duanya, ya, suami istrinya sudah balig. Nah, merdeka dan juga berakal. Ya. Nah, kalau dalam keadaan masih kecil, maka tidak dianggap. Atau kedua-duanya budak, atau kedua-duanya gila, maka tidak dianggap. Fal muhsan, makna muhsan, huwa man wato'a zawjatahu fi kubuliha binikahin sahih, wa kana balighaini aqilaini huriyaini. Yang dimaksud dengan muhsan, ya, bahwasanya laki-laki ini muhsan, perempuan ini muhsanah, misalkan, ya, yaitu orang yang menggauli istrinya pada farjinya dengan nikah yang sahih, dan kedua-duanya suami istri itu dalam keadaan balig, berakal dan juga merdeka. Ya, nyatakan muhsan. Nah, ya, yang sudah bersuami istri, nah, ya, kemudian telah menggauli istrinya, dinyatakan muhsan. Ya, sehingga kalau dia berzina, ya, dengan yang lainnya, nah, si perempuan tadi berzina misalkan dengan laki-laki yang lain, atau suami tadi berzina dengan perempuan yang lain, maka disebut dengan zina muhsan. Tidak salah ya. Ini makna muhsan. Ini makna muhsan ini. Nah, sekali lagi, orang atau suami yang telah menggauli istrinya pada farjinya dengan nikah yang sah. Dan kedua-duanya dalam keadaan balig, berakal, dan merdeka. Namanya muhsan. Nah, bagaimana perempuan? Perempuan yang telah digauli oleh suaminya dengan nikah yang sah. Ya, dalam keadaan tadi balig, berakal, dan juga merdeka. Dinyatakan muhsan, muhsanah. Ya. Ketika berzina dengan yang lainnya disebut dengan zina muhsan. Fahadi khamsatu syurut la budda minha li husulil ihsan al mujib lil hajj. Inilah lima syarat. Ya. Lima syarat yang mesti dengannya seseorang dinyatakan muhsan. Ya, yang mengharuskan adanya hukuman ketika dia berzina dengan yang lainnya. Wahia apa satunya? Al-bulug, balig, wal aqlu, berakal, wal hurriyah, merdeka, wal wad'u fil farji, ya. Dan berhubungan intimnya pada farji, wa ayyakunal wad'u binikahin sahih, ya. Dan juga hubungan suami istrinya dikarenakan nikah yang sah. Ya. Ketika ada lima syarat ini, maka dinyatakan seorang ini muhsan. Nah, paham insyaAllah? Ketika dia berakal, kemudian balig, merdeka, kemudian al-wad'u fil farji. Nah, ya, yeah. Wad'u fil farji. Melakukan hubungannya pada farji. Yeah. Kemudian juga melakukan hubungannya dengan nikah yang sah. Disebut dengan muhsan. Nah, kalau tidak ada salah satu di antara lima syarat ini, belum dinyatakan muhsan. Nah, yeah. Misalkan kalau hubungannya pada dubur, na'udzubillah. Nah, ini bukan dinyatakan muhsan. Yeah. Nah, atau melakukan hubungannya bukan dikarenakan pernikahan yang sah. Ya. Walaupun dia misalkan berzina dengan yang lainnya, ini tidak dinyatakan zina muhsan. Ya. Nah, sehingga dalam hukuman pun berbeda. Ya. Dinyatakan muhsan kalau ada lima syarat ini. Orang yang balig, dia berakal, kemudian dia merdeka, dan juga dia telah melakukan hubungan suami istri pada farjinya, dan hubungan dengan pernikahan yang sah. Ya. Ketika orang yang ada lima syarat ini berzina dengan yang lainnya, disebut dengan zina apa? Zina muhsan. Nah, hadduhu hukumannya, idza zana al-muhsan fa inna haddahu ar-rajamu bil hijarati hatta al-hukumannya, apabila seseorang yang berzina dalam keadaan muhsan yang kita sebutkan tadi, maka hukumannya itu dirajam dengan batu sampai meninggal. Ya, dilempari dengan batu sampai meninggal. Nah, rajulan kana aw imra'atan. Apakah yang berzina itu laki-laki ataukah perempuan? Ya, hukumannya tadi dirajam, dilempari dengan batu sampai meninggal. Ya. Di antara hikmahnya, sebagaimana tatkala melakukan perzinahan merasakan kenikmatan sekujur tubuhnya, nah tangannya ya merasakan kenikmatan, kemudian juga mungkin matanya, ya wajahnya, lain sebagainya, maka hukumannya pun demikian, diberikan hukuman yang dia merasakan bagaimana sekujur tubuhnya merasakan sakitnya, ya. Dengan dilempari batu. Ya. Nah, dan ini bukanlah hukuman yang sadis. Ya. Kita meyakini bahwasanya hukuman Allah itu penuh dengan hikmah. Nah. Ya, penuh dengan hikmah. Ini menunjukkan sekali lagi zina itu perbuatan yang sangat jelek sekali. Sehingga hukuman di dunia pun demikian. Ya. Hukuman yang dahsyat. Nah, dirajam dengan batu sampai meninggal. Ya. Tapi yang melakukan hukuman ini bukan individu manusia, tapi yang melakukannya adalah penguasa atau yang mewakilinya. Ya. Sehingga tidak boleh kita main hakim sendiri. Orang yang berzina diarak kemudian dilempari batu ya, sampai mati. Tidak boleh. Yang melakukan sekali lagi adalah penguasa atau yang mewakilinya. Nah, Rasul mengatakan, la yahillu dammu mri'in muslim illa bi ihdas salas. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan salah satu di antara tiga perkara. Yang pertama, as-sayyibu zani. Ya. Orang yang telah menikah kemudian dia berzina. Ini maknanya zina apa? Muhsan. Ya. As-sayyibu zani. النفس بالنفس التارك لدينه المفارق للجماعة. Ya, jiwa dibalas dengan jiwa, dan juga orang yang meninggalkan agamanya, murtad, meninggalkan jamaah kaum muslimin. Nah, ورجمو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتواتر من قوله وفعله. Ya. Hukuman rajam ini telah sahih dari Nabi SAW dengan cara tawatur, mutawatir. Diriwayatkan dengan riwayat yang sangat banyak. Ini mutawatir. Ya. Nah, baik dari ucapan Nabi SAW dan dari perbuatan Nabi SAW. Waqad kana rajamu madhkuran fil Qur'an. Dan sebelumnya, hukuman rajam ini disebutkan dalam Al-Quran. Summa nusikha lafdhuhu wa baqiya hukmuhu. Kemudian dihapus lafadznya dan tetap hukumnya. Yeah. Jadi dalam hal an-nasikh wal mansukh, yeah, dalam Al-Qur'an, nah, ada yang menghapus, ada yang dihapus. Ada yang dihapus itu hukumnya. Yeah. Sementara ayatnya tetap. Nah, ayat tetap dibaca. Ada juga yang dihapus itu hukum dan ayatnya. Yeah. Dan bacaannya. Ada juga yang dihapus bacaannya tapi hukumnya tetap. Yeah. Seperti ayat yang akan kita bacakan ini. Wadhalika fi qawlihi azza wa jalla, yaitu dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, asyaihu wa syaikhatu idha zanaya farjumuhumal battah nakalan minallah wallahu azizun hakim. Ayat ini sebelumnya ada dalam Al-Quran. Ya, sebelumnya. Sekarang ada tidak? Tidak ada ayat ini. Ya, kalau kita baca Al-Quran, kita tidak akan menjumpai ayat asyaihu wa syaikhatu idha zanaya farjumuhumal battah. Ya, sekarang enggak ada dalam mushaf Al-Qur'an ayat ini. Ya. Bacaannya dihapus, akan tapi hukumnya tetap. Ya. Asyaihu wa syaikhatu. Maknanya laki-laki yang telah menikah dan juga perempuan yang telah menikah, idza zanaya, apabila berzina, farjumuhuma al-battah. Ya. Maka rajamlah keduanya dengan pasti. Nakalan minallah, sebagai hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu azizun hakim. Allah maha perkasa dan maha bijaksana. Ini antara ayat yang dihapus bacaannya, tapi hukumnya tetap. Lafadnya dihapus. Tidak ada dalam Al-Quran ayat ini. Ya. Tapi sebelumnya ada. Nah, dihapus lafadnya, tapi hukumnya tetap. Nah. Fa'an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu annahu khatabah. Dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau berkhutbah. Faqala inna allaha ba'asa muhammadan bilhaq wa anzala alaihi al-kitab. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengutus Nabi Muhammad s.a.w. dengan sebenar-benarnya. Dan Allah menurunkan kepadanya al-kitab. Fakana fima anzalallahu ayat ar-rajam. Dan di antara ayat yang Allah turunkan adalah ayat tentang rajam. Qara'naha wa wa'aynaha wa aqalnaha. Kami membacanya. Kami menghafalnya. Dan kami memahaminya. Ya. Ayat yang kita bacakan tadi. Kemudian dihafuz lafadznya dan hukumnya tetap. Farajama yeah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rajamna ba'dahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hukuman rajam kepada orang yang berzina, dan kami pun melakukan hukuman rajam tersebut setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asha in talabin nasi zaman ay yaqula qa'il ma najidu rajami fi kitabillah. Aku khawatir, ya, ketika zaman berlalu panjang kepada manusia, ada seorang yang mengatakan, kami tidak mendapati hukuman rajam dalam kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Payadillu bitarki faridatin anzalahallah. Sehingga mereka tersesat dengan meninggalkan kewajiban yang Allah turunkan. Ya. Wa inna rajama haqqun fi kitabillah ala man zana idza ahsana min ar-rijali wan nisa. Sesungguhnya rajam itu suatu kebenaran yang ada pada kitab Allah subhanahu wa ta'ala terhadap orang yang berzina apabila dia telah muhsan, telah menikah dengan suami yang sah atau istri yang sah, ya, telah menikah kemudian dia berzina dengan yang lainnya, baik dari kalangan laki-laki ataupun dari kalangan perempuan. Idza qamatil bayyinah au kana al-hablu aw al-i'tiraf, apabila telah tegak buktinya atau si perempuan tersebut hamil atau mengakui perbuatan zina tersebut. Ya. Nah, Umar telah mengatakan demikian. Aku khawatir, katanya. Ya, ketika berlalu masa yang panjang kepada manusia, ada yang mengatakan, kami tidak mendapatkan hukuman rajam dalam kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maka dijelaskan tadi, bahwasanya ayat tentang rajam ini merupakan ayat yang lafadznya dihapus, tapi hukumnya tetap berlaku. Ya. Nah, wallahu alam, tadi kita jelaskan tentang poin yang pertama, bahwasanya orang yang berzina keadaannya salah satu di antara dua perkara. Apakah orang yang berzina ini dalam keadaan dia sudah menikah, ya, dan sudah melakukan hubungan suami istri dengan pernikahan yang sah. Nah, kemudian dia berzina dengan yang lainnya, disebut dengan zina muhsan. Ya. Atau keadaan yang kedua, orang yang berzina ini dalam keadaan dia belum menikah dengan pernikahan yang sah. Ya. Dia belum bernikah dan juga belum pernah melakukan hubungan suami istri. Ya. Maka disebut dengan ghairul muhsan. Ya. Sehingga hukumannya pun berbeda. Orang yang telah menikah kemudian dia berzina, hukumannya lebih berat daripada orang yang dia belum menikah kemudian dia berzina. Ya, hukumannya berbeda. Ya, hukuman orang yang telah menikah kemudian dia berzina, hukumannya lebih berat dibandingkan orang yang belum menikah kemudian dia berzina. Walaupun kedua-duanya merupakan dosa yang besar yang hendaknya kita menjauhinya. Ilahuna alhamdulillah subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.